Nah, kami akan beralih pertanyaan-pertanyaan via pesan singkat. Dan di antaranya ada yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada doa khusus bagi pemberi zakat dan penerima zakat fitrah? Kewajiban dari zakat fitrah dan zakatul mal adalah niat. Bagi orang yang mengeluarkan zakat, berniat bahwa dikeluarkannya adalah zakat, bukan sedekah biasa. Untuk membedakan litamyizi baina al-fardi wal-nafal, pembeda antara ini adalah kewajiban dan bukan amalan sunnah. Dia niatkan zakat fitrah cukup, tidak perlu dilafazkan niatnya. Mengenai doa, ini firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa salli alaihim inna salataka alaihim sakanun lahum, bahwa doa itu akan menenteramkan mereka. Itu disunnahkan dalam zakatul mal, itu ketika diambil, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum tuzakihim biha wa salli alaihim. Allah memerintahkan kepada Rasulullah, ambil zakat dari harta mereka, diambil. Ketika seorang dipaksa diambil hartanya, dia akan merasakan sesuatu dalam jiwanya. Dia berkurang hartanya. Kalau Anda keluarkan dengan sukarela, dengan senang hati, tentu tidak terlalu bermasalah dalam hati Anda. Tapi bila ditarik, dihitung berapa kambingnya, berapa ininya, dihitung berapa, dihitung, akan berat Anda melihat perhitungan tersebut. Maka untuk menyelamatkan jiwa Anda, Allah mengatakan, memerintahkan Rasulullah, wasalli alaihim, doakan mereka. Maka Rasulullah mendoakan, Allahumma salli ala fulan, ya Allah, berikanlah rahmat kepada fulan, berikan rahmat kepada fulan. Itu doa dari yang menarik zakat kepada yang ditarik zakat, yang dia adalah wakil dari fakir miskin. Kalau mamanya hamil, ketika menarik menghitung zakatnya, bila seseorang yang mengatakan zakat mal, jangan terima begitu saja. Bila Anda hamil, bila Anda mengerti syariat Allah Subhanahu wa taala, datangi dan tanyakan. Dia mengatakan, Pak, saya menyerahkan zakat mal. Maaf, Pak, saya hitung dulu. Ini sudah cukup atau kurang? Kalau Anda tanyakan demikian, interogasi demikian, dia akan merasa sesuatu dalam jiwanya, kan? Ketika itu dianjurkan, disunnahkan Anda untuk mendoakan dia. Bila tidak, Allah Ta'ala alam, tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan tentang doa khusus bagi yang menerima dan yang memberikan. Ya. Doa yang biasa beredar dan dijelaskan oleh para ulama Syafi'i, ajarakallah fi ma'atait. Ya, ini doa umum saja. Dan doa apapun yang diucapkan, insyaAllah tidak bermasalah. Wabillahi taufik. Baik, saya jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya.